Mitra bisnis, sejumlah pelaku usaha nasional menyatakan bahwa pelaksanaan perdagangan bebas ASEAN-China atau CAFTA akan menjadi pukulan berat bagi industri dalam negeri. Bahkan sejumlah sektor industri terancam bangkrut bila pemerintah tidak segera bertindak. Tapi sebagian lagi justru menganggap bahwa liberalisasi perdagangan dengan China ini menguntungkan mereka. Nah, untuk membahas hal ini bersama saya sudah ada ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, CAFTA ini berdampak negatif bagi Indonesia atau justru sebaliknya? Secara umum kan Indonesia lebih banyak diuntungkan dari China, dari CAFTA ini. Jadi dari hitung-hitungan Dana Reksa Research Institute, kalau kita ikut AFTA dan CAFTA, China ASEAN Free Trade Area ini, ekspor kita meningkat 3,4 miliar US dollar, ekspor China meningkat 1,7. Dan data juga menunjukkan tahun 2009 ini ekspor kita ke China naik, padahal ekspor kita ke seluruh dunia turun kan? Ke China naik dan ke India, sementara ekspor China ke Indonesia turun. Januari-Februari tahun ini, defisit kita, tetapi kita masih defisit ya, defisit kita tahun perdagangan non-migas ya, pisahkan saja dengan migas, non-migas saja, defisit kita tahun 2007 itu sekitar 7 miliar US dollar, 2008, defisitnya 7 miliar US dollar lebih, tahun 2009 tinggal 4 miliar US dollar. Nah, Januari-Februari defisitnya 178 juta US dollar. Katakanlah supaya mudah 200 juta dikali 6 ya. Ini kan 2 bulan, kalau setahun kali 6, 1,2 miliar dolar hanya. Jadi defisit kita turun terus dengan China. Sudah jalan CAFTA ini. Dan menguntungkan Indonesia. Nah, tapi tentu saja ada yang dirugikan. Nah, tugas pemerintah adalah membantu yang dirugikan ini. Melindungi yang dirugikan ini, gitu. Tapi secara keseluruhan, menguntungkan sekali buat Indonesia. Demikian Faisal Basri dan saya, Rizal Andika.